besar pahalanya. Nah, cucuk-cucuk datang orang ke sini. Barakallah itu. Ya Allah ikhwan, tafadhal. Nih ada sesuatu waktu. Masyaallah. Senang kayaknya. Senang ya? Nah, iya. Ada yang datang, datang bawa sesuatu. Apa itu? Masyaallah. Nasi bungkus. Lha sebuyu nasi bungkus apa dulu? Nasi bungkus Padang enggak lumayan nah. Eh, dan segala macamnya. Nih, satu-satu. Nih, minumnya. Makan tatu semuanya. Masyaallah ya. Ya modal. Nah, jadi kasih makan juga senang. Yang memberi makan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan harap-harap loh ya. Barakallahu fiik. Dan harus banyak. Apakah termasuk memberi makan? Nah, ketika safar bareng dengan seseorang, kita traktir dia makan. Iya, siapa nih? Hah? Jadi kita safar berdua nih. Surabaya kemana? Nah, kalau ke Madura tidak terlalu dekat, ya agak jauh sedikit. Yang butuh makan. Hah? Bandung, jauh banget ya Bandungnya, masya Allah. Di akhir Bandung sudah. Berangkatnya pakai Mutiara Selatan. Dari Gubeng jam 4 sore, gitu ya. Ada makan malamnya, nah gitu ya. Itu di kereta harus beli. Udah itu, datang waktu makan malam, ambil nasi goreng dua. Nah, di kereta paling pun nasi goreng ya. Nasi goreng dua, oh, dua. Dan total ya, ini udah ada. Makan bersama, masya Allah. Soalnya mau nyari. Lho. Ya bayar ya antum. Antum kepengin beri makan orang lain enggak? Ada kalau itu. Atau dia bayar. Nih, nasi gorengnya. Nih, teh manisnya, teh panasnya. Makan. Mas. Contoh, itu masuk termasuk tut'imut ta'am, memberi makan seseorang. Barakallahu. Ya terutama orang yang membutuhkan yang fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, segala macamnya, para tamu-tamu yang datang pada kita, itu semuanya dengan batas kemampuan kita masing-masing. Tidak ada paksaan dari itu, tidak ada upaya takalluf memberatkan diri. Barakallahu. Ada yang bertanya, benarkah alasan ini? Janganlah kita menegur seseorang yang melakukan kebid'ahan atau kesyirikan, karena kita semua tidak tahu. Kalau kita nantinya masuk surga atau ke neraka, mohon penjelasannya. Masya Allah. Ya kalau gini model dan caranya rusak dunia ya Pak. Rusak dunia. Ini kan sama dengan mengingkari prinsip nahi mungkar. Loh, kenapa kok dikhususkan untuk ahli bid'ah sama ahli syirik? Kok nggak sekalian yang ahli maasi gitu? Hah? Atau orang maling rumahnya kamu? Jangan diingkari, jangan ditegur, biarkan dia maling. Loh kenapa? Ya kita kan enggak tahu, nanti kita alun jadat atau alunar. Gitu ya? Loh. Kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada maling. Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maling. Maling itu dosa besar. Bukan bid'ah, bukan syirik. Syirik paling tinggi. Bid'ah setelah itu maksiat yang ketiga. Loh kenapa kok cuma ini aja? Kalau sekalian semuanya gitu. Ayo. Ya Pak ya? Ayo. Ada orang datang masuk rumahnya kamu, langsung ngambil mobilnya kamu. Jangan mau tegur, biar aja diambil. Dia diambil. Jangan mengatakan, hei, maling. Jangan tidak bawa polisi. Loh kenapa? Ya kita kan tidak tahu. Kita harus jalan ke alunar. Rusak dunia Pak, kalau gitu aja Pak. Ada kelas itu. Itulah kenapa dalam Islam ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan nanti bagaimana kita masing-masing. Saya paham ya? Terkait dengan kita nanti ahlu nar atau ke ahlu jannah, bab takdir kita imani. Sudah kita pasrah kepada Allah ahlu nar atau ke ahlu jannah. Cuma ada upaya ikhtiar. Nah gitu ya. Nahi mungkar itu babnya syariat. Babnya syariat. Kita itu diminta untuk melaksanakan dua perkara ini. Perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir, ketetapan Allah, itu kita imani dengan ikhtiar. Tapi terkait dengan bab syariat, wajib dikerjakan. Dengar? Bapak diem aja. Iya Pak ya? Kaya, miskin. Apa namanya ini? Takdir. Kita nggak tahu. Kaya itu miskin. Tapi ada ikhtiar usaha. Namanya apa itu? Syar'i. Takdir kita imani, syariat kita kerjakan. Mudah enggak? Surga, neraka, takdir kita ikhtiari. Nahi munkar itu syariat kita kerjakan. Dan ini yang harus difahami. Dan dalam Islam saya lagi Evan, yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan prinsip yang paling mendasar. Itu merupakan inti daripada agama ini. Tanpa ini semuanya dunia akan binasa. Paham ya? Sehingga kita ingat dalam bentuk syar'inya. Bukan berarti orang yang mengingkari itu lebih baik daripada yang lainnya. Diingkari sebagai bentuk pelaksanaan syariat nahi munkar. Saya paham misalnya? Bisa dipahami. Jadi kalau nanti nerangkas orang ini bikin contoh-contoh yang membuat dia rugi gitu. Mobilnya dimaling lah, apa segala macam lah, istrinya diambil orang, segala macamnya. Itu bikin contoh yang ngeri-ngeri kayak gitu. Terus jangan diingkari, biar aja. Anak yakin secara fitrah nolak dia. Kayak gitu ya. Kamu katakan setelah itu syirik lebih parah. Bid'ah lebih parah. Parah kalau gitu. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nakati lahuna subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qawluhu hadza.